come so many glasses again. Hey, brother. I got you, guys. Nek niki rekaman. Rekaman apa? Lek nangis iki ngerti ora? Nangise masalah? Larah ngono kok ya. Nun, masalah bojomu. Ayo semaput, semaput. Aja, aja. Ora mungkin aku semaput. Nah iya kok wong ngene. Bojo kula kenapa? Iki mengono putrane Ndara Wedana iki mau do rawuh rene lho. Lho maksude? Jajan maune. Saya jajan orang ngerti apa orang ngerti bojomu seneng. Terus bojomu sih. Ngomong urung cucuk kok nangis. Aku keloro-loro atiku. Loro-loro. Atiku karo kowe nyawang. Wong sing di kertas dhewe meneng wae ora apa-apa kok. Ora iso. Ngepeki nopo kene. Kene ta bojo kula kenek nopo? Kenek telek nopo? Ora jan, ora jan. Iki mono putrane Ndara Wedana iki do rawuh rene. Nggih. Terus jajan. Bojomu geni mau ora tak kongkon ning pasar. Mulih saka pasar iku belanjane ditekek kene. Bareng putrane Ndara Wedana iku mau karo bojomu. Terus seneng karo bojomu. Aja nangis, Mas. Pin pokok ora seneng karo genah. Apa ora ngerti nek bojoku ki meteng enom? Hah? Meteng enom kok ora? Nggih, pun enten 5 menit. Ora. Meteng enom 5 menit. Bojomu kuwi mangan wareg wetenge mrentung ngono. Iki kalene niku bojoku ajeng dipek napa? Ora dipek. Saiki wis digowo mlayu. Anakmu wis bojomu ditinggal mlayu. Aku ora ngerti lho. Aku ora ngerti saiki panganan. Bapak, mbok, sama tebu. Kowe arep apa? Sama tem, dilo. Kowe arep apa? Bunuh diri lho, Le. Aku tak kok menepuk kowe bunuh diri. Aja ben bunuh diri ya ben. Iki yo ben ngene. Nek ben wong tuwa ora buku. Bojomu digawa puterane Ndarodono. Sing tak protot melenge iki. Wis sembuh. Aku ora perlu. Mbokmu ben. Lha mbok ngopek mbokmu. Mama aku sing kotot. Kotot kok yo. Mbok terlalu kotot. Aja nganu sing sabar. Wong kuwi yo pancen mulo nyari-nyari bapak. Iki arep dipundhut garwa karo putrane Ndarodono Sugi. Ya ora. Engko kowe melu. Ora. Nasib. Nasib ya. Oh, man. Emut gasmu kowe. Aku tak anu ana perlu karo kanca. Handphone ku. Ora nek ulek-ulek kana handphone. Ulek-ulek kana. Oh, biasae itu kalau kono-kono ini kalau orang marah tua dan itu weh jadi mantuku ini orang ngepek anakku jadi melarat aku yang melu melarat sekokowe oh cindir nesua kasih jura-jura ya eh tak umbar tarik bilang dinong weh bahasa uni-uni ini. Ayo besok kita nono, kuburamu tak ledak nih. Duh, gak usah kaget nih. Gak usah kaget pijet tapi. Biasa. Bojomu diarete tuh malah gak ngeroping. Tetap ben, kau kecewa. Lah kau kecewa pijet apa? Lah wong, bojo bakalnya gede sisih kok. Lah masih bojo, pokoknya gede sisih ku bojomu termasuk garwamu. Ngerti malah jarwo dosanya garwo ini apa sih? Garwo kan sih garwanya nyawa. Lah iya, lo mau ngerti dewe tau kamu? Lah iya. Lo dikawal melayu kok di atas pun kok kamu menengahin? Lah sih dikawal ya gelem kok. Lah terus piye? Tak gandolan lo nek kono gelem kuncinya kan tak serahnya dee. Lah kuncinya dee? Aku kan gak gembok e. Gembok. Kalau mau piye le? Lah nek aku pak. Sebetulnya aku ki yang nelongso. Nah ngono lo. Betapa sedihnya. Nek ngeruhi bojo. Gowo karo uwong. Sabar tepat masih ngono ya ngono tapi ora didramatisir kaya ngono. Kaya nangis-nangis batin aku munggo nangis iso metu luwe nangis. Lah kok gak iso metu luwe? Ya saya metu recake. Wong nangis sok metu recake. Lah terus saiki iku partikelmu. Jo dijaluk balik no. Jaluk balik ngeruh dhewe. Sopo? Lawanku ki sapa? Wes sapa? Kono sapa aku sapa, Lek? Lah ya kono sapa? Lah sing ora ya sapa? Iki piye to? Kono iku putrane Ndarodono, ya. Lah, kowe iki duwe tanggung jawab sing digomlani iki bojomu. Den Mas Kesuwara ki kondang putrane Medono, lah nek aku arep wani. Apa bunciku, Lek? Nah, saiki pira bobote, pira piandele Den Mas Kapiworo, ya to? Nek e atase kaya ngono iki apa kowe ora wani? Tapi woro dengkulmu mbledhas. Apa? Kes woro. Sapa? Kes woro. Kes woro. Kuping bosok. Kes woro. Lah iya, disumbari. Eh? Disumbari kok aku sing nyumbari. Lah ya aku ae ono conto aku nyumbari wong ora tau kok. Lho. Lah mosok ora tau muring-muring? Aku kulino disumbari. Ora tau nesu apa? Gak. Bari ngene. Woi, Den Mas Kesuwara. Woi. Nah. Woi, ayo. Ayo. Woi, gajah metu. Gajah metu. Tegese kowe nyeluk Den Mas Kesuwara. Woi. Ayo. Ayo, wis ngarep Pak Jasa tak parah kok mburi. Ndang. Ayo. Woi, wah ababmu. Ya jauh rai pak, loh. Oh ababku dewe. Woi, ababku. Woi, dan Mas Kesuwara. Apa? Braneo. Apa? Pedosmu mana? Wes metu. Metu separuh. Lebokno neh. Jan Mas Kesuwara di Woi, Denmas Kesworo. Denmas Kesworo. Balekno bojoku. Balekno bojoku. Kowe apa ora ngerti yen bojoku iki bojo kawin sah karo aku. Lah yen trapo jalur terus aku karo sapa? Ngerti to Denmas aku isih tresno karo bojoku. Lah kok bojoku kok jalur iki piye karbu? Api kowe ae. Aku ora ngomong blas. Kalem tapi yang meyakinkan belum. Woi. Woi. Denmas. Denmas yo opo? Denmas yo opo? Woi. Woi. Den. Den sawah. Den. Desman. Desman. Desman Kesworo. Denmas Desman. Denmas Kesworo. Denmas Kesworo. Ayo, balik bojoku. Ayo, balik dong bojoku. Gue ora ngerti. Ini ngopo? Iki bojo kawin karo aku, bojo sah gene kok gua mlayu. Terus karo ku piye nek kaya ngono? Tak jawab bojoku. Lah, nek pancen iku malah kowe karo aku kok. Bisa contohnya ngono lho, Bas. Ayo balikno. Heeh. Ya nganti ora kok balik. Nek nganti ora mbok balikne. Wo. Wo. Wo, wo, wo. Wo, tok tok wo. Denmas Kesworo. Denmas Kesworo. Balekno bojoku. Balekno bojoku. Yen ora kok balekne. Ora kok balekne. Wo. Kepethuk tak pateni. Bakul getuk tak pateni. Ana apa kok dingin. Kepethuk dibalek jaluk balik. Wah, pertikelmu elek iki. Iki ora mung cukup dirembuk. Dadi kowe dadi wong lanang sing genah kudune kowe ndang jumangkah. Tepiye mereh baline bojomu? Aja nganti bojomu iki terus dipek karo Denmas Kesworo. Kudune ora kaya ngono kuwi. Nek kowe ora langsung tanggung jawab. Dadi kowe kabeh kudu ngerteni sapa bojomu lan sapa kowe. Lho ngono ketok dadamu. Dadi Denmas Kesworo ben mesti kowe. Lah nek wis kowe. Kaya munyuk. Eh, ya ngono. Sing apik piye to kan? Sing apik ngene. Kowe wani njaluk baline bojomu ora? Aku wani-wani, tapi nek aku ijen tanpa kanca ora wani. Yo lah. Apa tak kancani? Wes saiki ngene. Apa tak kancani? Ya kancanono. Apa karo kakakmu? Kowe duwe niat ngono, aku sago ngrewangi. Ya ngono lho. Ya. Yen ngono aja kesuwen, ayo. Terno aku. Ayo, Bang. Jangane dono-dono. Ya, ayo, Kang. Ayo. Ayo, Kang. Yo. Jesus, God, I never. kon dadi kuwor kan. Pakaryan sing becik terus aku. Madyan kula. Kulo katur ya lurah jetil banget panrimaku ya nggih sanget den kula napa kabeh pakaryan ana desa kuwi sampun sami rampung apa meneh niki bar panen yen ana pasang sesambatan ing para kawula nyengake kepada sambat kabeh ditulungi nggih pancen iku pun dadi kewajiban kula kajibah nata para kawula desa sing enten wilayah kula iya kula kabeh ditata sing apik pangabekti kula katur tak tampa demang sapa iki aku kok lagi sulit aku ora jali kowe li. Aku sampun kalih ya. Ayo wis tuwa kuwi dadi ya ora dipiye ngono ya. Iki kok padha marak sowan wis rampung kabeh pakaryane. Kisane ya mung sampun tok. Iki nyuwun panak sami tiyang rumek. Ora apa-apa aja ya. Ya iso sampun tok nek sing rupane kaya ayu-ayu ngono kuwi ya ditampa ae. Lah kae kae nek sing lemu kae. Abdi enggal. Abdi enggal. Sapa jenengmu nak? Nami kula Wawi. Wawi. Wawi. Wawi iki kan Mas. Sapa wae kok merok marak sowan kowe abdi anyar. Nggih. Ya wis iso apa wae ngono. Oh, saged napa-napa kula masak napa-napa nggih saged. Ngono. Nggih. Pinter. Ayo. Cocok kalian pasaryanipun saged masak lho Kang Mas. Iso masak. Macul nggih saged. Macul ya iso. Iya piye. Lah yo nek kaya ngono kok iso macul to? Lah ki wong wedok kok iso macul ndahne akentol. Ora ngono ki yen dijejer tambine ngene ki yen mok pirsani delengen. Terus pundi Kang Mas? Kaya melon. Lurah kabeh. Nggih. Aku besok yen wis ora dadi wedana ya ra mestine palungguh aku iki sing genteni putraku barep putraku ingkang tak gadang-gadang ingkang nama Pangeran Kiswara bocahe bagus wicaksana buntas anggone sinau pamulangan apa wae kanuragan kabrahmanan Toto negara wis ora kuciwa. Mboten nilaraken dhateng Sudarmanipun mrene. Ora ninggalake Wedana. Kacang ki ora ninggalake. Kacang ora ninggalake lanjar. Kowe ya kru pawartane putraku sing Kiswara ganteng e kaya ngono. Anu sapa kuwi? Ra. Kula Jali. Li. Nggih. Sampun mireng. Mireng. Anggih mesti kemawon. Putrane sapa? Anggih putrane Kirun. Ya ngono Pak piye? Mboten ngaten Kang Mas. Menika sanes putra panjenengan piyambak. Lah aku ki dinggo apa? Yo anake wong loro. Kowe sing lumpukne, aku sing ngejoki. Terus dadi anakmu. Yen kowe lurah kicuk. Nggih. Kepiye sliramu piye? Krungu pawartane putraku sing kaya mangkono. Nidap. Ingkang kakung para muda ngundhaken kasekten kanuraganipun. Ya. Sing pawesti padha ngundhangke ayune. Nganti wong tuku bumban iku mangan kleru, tumbaske swara lho ngoten niku. Wong tuku bumban kleru muni kleru tuku trasi muni tumbaske swara. Kuwi kok kuwi. Aku ki ibune iki ra ibune dhewe to. Ados ki nyandak sabun. Arek siram nambah sabun, oh Kiswara anakku. apa meneh bocah wedok-wedok iki yen roh kesworo ngiler seminggu. Putrane sapa? Wedono Kirun. Ning kono kuwi. Yen kowe piye, Lurah Jotil? Pripun? Pri putraku kuwi lho kesworo. Kula ora krungu blas niku. Kondange. Wah, lek kondange krungu. Kowe iki budek apa piye? Mboten jane. Sing dirembuk sak menek kae iki ora ya mu putraku Kesworo. Lah nggih. Kowe krungu pawartane putraku Kesworo. Wah, Pangeran Kesworo niku pancen sok prigel bilyat. Adu jago. Terus remi. Terus dadu. Kok beda? Lurah-lurah ngundangke putraku kok kowe dadu jago. Nek cawedok ngundangke piye? Wah, nek cawedok do ngundangke baguse nggih niku. Ngundangke baguse. Ngundangke baguse angger enek warung sing ayu diparani bar ora tau mbayar malah digowo sak bakule lho niku putrane panjenengan. Kowe aja nyepelekke Demang Kirun. Mboten kok nyepelek. Wedana Kirun ora duweni putra ingkang kaya mangkono kuwi. Nyatane pancen kaya ngoten. Nyatane kaya mangkono lurah sak menika pelapurane apik kok kowe dhewe sing ala. Ha niku wong sing ora genah. Lurah-lurah semanten iki mung ABS. Apa kuwi? Asal bendoro seneng. Lho ngoten. Nek kula nggih mboten, elek ya diomongke elek, wong elek ditutup-tutupi. Ning kowe ora kaya ngono, wong kabeh ngapurke apik kok kowe ngapurke ala dhewe. Lah pancen dasare kula niku dadi lurah kon jujur. Enek elek ya diomongke. Sing pi kleru mumbeng wedana. Apa gorok padha karo ngino keluargaku kowe? Lho ngino nggih monggo. Sampeyan aja nelokke kula ngino ya monggo. Lho kowe ngono ku padha karo mentang peranatan aku wedana. Mboten iso peranatan. Keluargaku kowe apa wani to kowe? Sing tak deni apa? Lho lho lho lho. Piye ta? Kula ngerti apa ora kira pasamuan? Ngertos. Kuwi lho. Jogene cak-cakmu kaya. Ha wong ning pasamuan sing dirembuk ora kok piye rancake pranatan iki, piye amprih apike kawula iki do urip makmur subur tandurane kok sing dirembuk anake. Apa rumangsane sing dhewe anake kono tok ngono apa piye? Kowe aja germeweng kowe. Mboten. Ayo ngarep dana. Kowe ngerti? Pranatan ing kawedanan kene sing nyekel panguasane aku dudu selik. Kowe. Nggih, kula nggih. Lanyul-lanyul nyekel lambemu lunyu ya. Halo, sampean mau tahu keplesetan riki? Ngono ki gak nyek. Aku ki wedono. Lho sing aran tukang becak sapa? Kowe nantang karo aku. Lho kula ora nantang. Ora ning ngarepe wong akeh pateni. Lho saiki dipateni ya gelem ya. Hei. Hei. Hei. Cuk kuwi kon. Apa? Matur ki ya matur mripatku ki aja menteleng. Ancen mripat urip kok nek mateni ya merem ngoten. Pi ngerti perupasan. Ngertos. Rajil rajil pira aku kok ora wedi. Dijus aku ku ngiseti sabukku to. Ku nek tau nggahke maju nendangno karuan wedana disepet. Terus putraku piye? Aja rembukan karo wong edan. Nggih. Sampun dahar aturipun. Kowe ya tau krungu suarane putraku Kesworo ta? Tau krungu ra? Nggih bocah ganteng ta? Ganteng. Dene wong sing ora rombong nek wong kuwi anakku ki ganteng kuwi mripate picak. Lah lah lah. Piye putraku? Kekondanganipun wonten padusan malah sok paring kulung dateng sinten kemawon ngaten kok. Ya, aku laun kedemangan kula. Puan yang telah tasaradan Riko malah sok paling berdiah dateng Dono Diyah enek uang piro-piro dicatet kurangnya apa dicatet buatmu? Wah, gen kula gen ngoten enek uang kurang apa dicatet dipun paringi dicatet dipun dicatet nulis nang buku data uang sing kaluwen lah, engkang boten gak ada griya didamelaken griya wana? Ayo gen ganu deh puan kula belas neng kula wingi anu wonten maling wonten maling dicatet pokoknya wong wae apa-apa dicatet. Lho maling menika kecepeng. Heeh. Kecepeng. Lah kula badhe kula aturaken dhateng ndara kula Kesworo. Heeh. Ing Pengangkah. Iya. Jebul malingipun kala wau dipun betohan sip teng kelurahan kula. Heeh. Lho jebul kok dene Kesworo tiyambak. Lho, kenapa mboten? Kuwi madha rupa. Kuwi madha rupa. Menika putrane Wedana kok ora ngono nek nggonku piye nek? Ben kula nggih blas. Wis dicatet. Dicatet kabeh. Nulis jenenge wong. Nggih, nulis jenenge wong. nulis jenenge wong. Nulis bebono. Nggih diwehi bebono, diwehi bebungah ning sing kula pikir. Heeh. Putrane jenengan ki ya urung nyambut gawe. Heeh. Isih dadi anak wedono. Urung diangkat dadi nayaka praja. Kok duwite semono kae niku duit keng pundi? Terus napa mboten mokal nek niku duit leh njukuk ning kas karyaning negara, kase sampeyan niku dibuka napa ditutup? Duit kas niku mlebu kotak, mergo tulisan kas karo sak niku padha. Kok duit kas dianggep duit sak? Lho niki lho. Nggon kuwi aja ditekokke. Ora ditekokke kepiye? Gak kuya jadi tekok ke. Wong anak pedono ki wajib. Aja meneh anak pedono. Napa? Anak lurah bae iso sugih pak anak pedono ora. Lho iso niku nek nyambut gawe. Lah wong ora nyambut gawe kok sugih. Apa anak ki nyambut gawe tak nyonyo-nyonyoke ning mripatku. Ha nggih mestine lah. Nyambut gawe nama anakku sing mengewangi bapake. Ba nyambut gawe ba ora ku ra dhuwit-dhuwitku dhewe. Lah sing njaluk paringi anakku dienggo ngweni ya. Eh sampean niku kulinane njaluk beya marang kawula. Ha niku kudu kawula mergo duwite kawula ora kok duwite kawula sawise menyang klompoke kanggo gedhekke anake kanggo nyenengke anake tur kepara kanggo bungah-bungah sak kula wargane lah kawulane lah kuwi lah napa lah iya perkara kuwi dudu urusanmu ki urusanku ya engke kowe aja mencai dawuhku aku wedono kowe ora kula niku esuk kowe tak angkat sore tak lereni urusanku sore kowe tak angkat isuk tak lereni nuwun sewu. Nek kuwi poso aku. Nalika kula dadi lurah niku sing milih ya dudu sampean. Kula dadi lurah niku ora dipilih karo wong dhuwuran. Ning kula dadi lurah mergo dipilih kalih kawula kula. Kula dipercaya didadekke lurah. Kula dadi lurah niki mboten mergo nyogok dhuwit. Ning dadi lurah niku dipercaya diwenehi panguwasa sampean sing ngetokke besilite. Ha sing weni sing milih kuwi aku. Acak sampeyan. Beselit. Beselit. Niku nggih atas perintahe dhuwuran sampean mboten king sampean. Lha kok aku ning nek aku tak ora taren baslet opo iso dadi lurah? Ha nggih monggo. Kowe aja macem-macem ya. Macem-macem. Iki ono pasirakan dirungokke para lurah. Nayaka praja lurah sakmono kae ngadep marang panjenengan ingsun kok kowe dadak lambemu wani karo wong karo aku. Kula niku dadi lurah kon jujur. Iku ora ono pasirakan. Nek wani ijen padha ijen. Lho lho lho. Ajene kok ijen. Hei. Napa? Iki ora pasamuan. Kula ditantang. Kula niku menungso duwe rasa, duwe rega diri. Ngono. Eh, sabar. Sabar. Umine wong tuwek. Ala-ala wong tuwa kuwi malati. Alah-alah niku nek wong tuwa sing pantes diajeni, wong tuwa pantes dinut. Ning nek wong tuwa kaya diapure wedono niku apa kok malati? Wedono didapur, diapurke. Ora murah edan ora kuclup. Ana didadekke lurak. Salahe. Salahe sing dadekke kok dilem. Oh, ora eling-eling iki pasti ron kuno dadi apa? Allah. Aku nek tiron ku ngene iki. Ning ngene kok. Ngeten lho, Kang. Ngene lho, Di. Aku ki kala-kala ki sok ngudarasa. Muda rasaku ki ora tak tujuke karo sapa-sapa ya mung ning awakku dhewe. Kaya pinter-pinter landine. Eh wong saka dhuwuran ki wis enek adan-adan, wis enek pranatan. Pranatan mau ora kepara disuarakake ning kepara digambar ditulis. Ya toh. Dene ngerti. Ayo toh, ra padha kudu ngerti toh iki. Ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tut wuri handayani. Aku kurang apa? Lho iki nek dadi pangarsa ning arep gone ya aja sok nyelentaki. Aku kok nyelentak. Nek papan kene ning tengah aja njegali. Aku kok njegal ning pinggir aja ngilikiti. Aku kok ngilikiti. Lha maksudmu ngapa wedono dadak? Kuwi mbok eling. Yen kowe iso crita iso nglakoni apa ora kuwi kelingan? Pojokan desamu padha tusep ayo padha mbangun. Persatuan karo kesatuan goblok TVRI menjalin kesatuan dan kesatuan. Lho niki namung ten swara ning nyatane niku urung enek. Nek kawula kabeh kon jaga kerukunan, kon jaga kasantosaning dhewe-dhewe, ning nek wong dhuwur kaya sampeyan kuwi isine mung bengkerengan, kok iso kon tentrem niku dialane ing pundi? Kanjo Dik, apa kejaba kuwi lak ngene, kaya awak dhewe dadi lurah. iki diperintah ning desa kuwi kon goleki wong sing salah, kon ngadili wong sing salah. Ning awak dhewe lak wis nindakke sing bener. Sing salah ya diadili, sing saadil-adile. Apa salah? Kaya wong maling kayu ya diadili sing saadil-adile. Ning sing ning dhuwur iki dina ora kaya ngono kuwi. Apa salah to? Ora goleki wong sing salah. Aku ora golek wong salah. Ning malah goleki salahe wong. Ya kuwi wong pinter-pinteran ngomong apa kaya apa-apa pangkatku iki mung lurah. Aku Wedana. Alah. Ngoceh sedina seping pitu tak anggap bakul jamu lah. Nang pasar klawuk-klawuk rene wong tuku lah. Jamu sik luwung, bakul jamu niku sik luwung. Luwunge ning ngendi? Ayo bakul jamu niku karane kena kanggo wong nambani wong sing lara. Ane nek wong sing lara jiwa kaya sampean niku. Ping lanak edan. Sopo? Ping lanak edan. Sing lok edan ya sapa? Kok tak edan. Kapan bocah nang wong edan. Aja ditipu. Barang iso apa? Wedana nesu iki. Aja ditipu. Langit apa? Aja ditipu. Gua karepe dhewe. Sawangane karo wedana kok sak karepe dhewe. Aja ditipu. Tak jumuk ora apa bandamu kok. Kalo apa ke? Jopo ke? Apa ke? Lurah teko telat. Biasa. Nek enten lurah teko telat ten pasamuan ngoten niku sakniki pun biasa. Iki jantemi sapa pilih ngampun ya ngono kuwi. Apa? Lurah gajah. Nggih. Ngapuraken kawung. Lah pasang pancing itu badar porong. Ning kali Plumpung. Niki badhe ngaturaken kawontenanipun jawinipun ana desan ana apa kathah tiyang meteng lho lapor kene piye to ayo cocok nek wedanane kaya ngene terus oke wong wedok sing do meteng tanpa bojo apa bojo nggih mboten gajah bojo ah cocok cocok cocok wis to cocok saiki nek wedanane tembung muncere sok seneng nindakake poligami duwe bojo sing luwih saka siji, loro nek perlu telu. Lho, ngene iki wedana cak opo? Sapa nggih ngaten ta, Kang Mas? Sapa dadane kok gatek ngomong lurah adu-adu. Ala lah nika teng pojok desa nika weke sinten ya? Sapa? Nika. Ayo kerkait tok. Eh sing niku sing pojok desa, dereng teng desane niki. Enten ledek gambyong. Lah, jenenge sapa? Ira Kartini. Eh! Kaya anak sitok goblok. Nanti kali sampean. Kowe ben awet. Tak rusak. Sarep-sarep. Nggih, tak manut karo sing penting rak tetap punyamu to. Nggih, pon sing penting belanjane. Senyum boleh untuk siapa saja tapi hatiku hanya untukmu. Terima kasih, Kak. Aja gatekne rambene lurahku tak atur sing penting sapa? Rondo kali perawan. Lah ki enek lanangane. Enek bojone apa ora? Mboten wonten wong rondo kok gadah bojo. Lah kok ngopo kok melapor ke aku? Lah panjenengan mriku Ndorodono ingkang ngayomi wonten ing dusun kula. Terus niki ngaten Ndorodono. Nggih. Wontenipun para rondo sami Garbini. Garbini kalian para perawan lan kathah tiyang paben. Niku saking tumindakipun Kanjeng Pangeran Kisworo. Lah. Dipun saniki. Tengok dipun saniki. Cimeteng kala wau ingkang laporan kula tiga ingkang gadah yoga setunggal. Nah. Terus sing gadah umur ya. Gadah bojo dipun beto lajar niku kalih. Kowe oleh surat bareng getak aku yen ora ana bukti ati-ati kowe nggih matur ning resaning dono kirun ati-ati nggih apa kira-kira yen ana buktine lapor nggih